dan rekan-rekan kita keluarga besar Barex Korea yang sangat menata sayangi Mas Kim Sanudin, terus ada Mas Arif Sebut Irek, terus ada Mas Saiful Rowo Barex, terus ada Mas Dwi John Tewel, ada Mas Zaini Triplex, terus ada Mbak Evi Aulika Korea, terus ada Mas Susanto Korea, ada Mas Farid Korea, ada Mas Aris, Mas Ari Korea, ada Mas Nono Lemo Satu, terus ada Mas Jumanto Petrek, ada Mas Soleh, Mas Penyu, ada Mas Aris, Mas Penyu, dan mudah-mudahan sukses selalu untuk Mas Kasih Korea, ada Mas Dia Satria, ada Mas Aji Rifki, terus ada Mas Teguh Redo, ada Mas Dwi Bajo, ada Mas Sahel, terus ada Mas Afif Korea, ada Mas Udin, ada Mas Agus Chicken, terus ada Mas Agung Tau, ada Mas Sofiin, ada Mas Ahmadi Mengglek, terus ada Mas Mif Niam, ada Mas Arwani, ada Mas Bagus, ada Mas Utuk, dan ada Mas Ulu. Kemudian ada Mas Yanto Strek, ada Mas Ibu Unsafir Giran, terus ada Mas Yanti Kudus, dan barang berterima kasih. Salam sukses selalu untuk Mas Kod. Persiku Macan Muria! Persiku Macan Muria! Wow, luar biasa, luar biasa ya. Lebih-lebih untuk Mas Kucok. Salam persaudaraan dari Pemandang ya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga Persiku makin jaya dan menggelora. Desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, para ulama, dan seluruh warga masyarakat Medini, saudara kita, bapak kita dari Muspika Undaan, Bapak Anwar, Bapak Kapolsek Undaan, terima kasih banyak, Bapak Wakapolsek dan seluruh anggota dari Polsek Undaan, terima kasih, Bapak dan Ramil sekalian dengan anggotanya, terima kasih atas kerjasama Anda, dan yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran dari Polres Kudus yang sangat terhormat. Terima kasih banyak yang telah sangat terhormat ya. Ada Barex semuanya, keplok keplok esing meriah untuk all artisnya, artisnya Munata, Munata. Persiku